السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله إخواني في الدين، حمدًا يحمدكم الله. إن شاء الله kita akan lanjutkan pembahasan kita dari صفات الصلاة، masih dalam membahas أدعيات الاستفتاح، دعاء استفتاح. Dan kita ketahui bersama syait kita hukumnya sunnah ala rajih dan dibaca setelah takbiratul ihram sebelum al-fatihah. Begitu pula dibaca dengan cara sirri, ceria, pelan, mutlak, secara mutlak. Baik pada salat-salat jahriyah yang dikerahkan padanya bacaan al-fatihah dan surat setelahnya, ataukah lebih-lebih hingga di awal pada salat-salat syariah, tetap kita dibaca perlahan sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari maupun Muslim yang lalu telah kita baca, di mana Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina at-tazkir wal qira'ah ma taqul, yaitu diamnya anda ya Rasulullah, apa yang anda baca, menunjukkan berusir. Kemudian telah kita sebutkan bahwasanya istiftah di antara doa yang paling sahih dalam bab ini adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya sampai akhir hadis. Dan kita sampai pada perjalanan kalimat yang ketiga. Kemarin telah kita baca kalimat pertama, وَمَا بَعِثَ مِنْ وَبَيْنَ خَطَيَيَا كَمَا بَعَثَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Kemudian kalimat kedua, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Atau dalam lafaz Bukhari, اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Saya kita baca secara yang ketiga, وَبَعْدَ التَّنْقِيَا قد يكون فيه بقية أثر. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, setelah beliau jelaskan kalimat yang pertama, doa mohon kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-masjidi wal maghrib, dijauhkan antara dosa kesalahanku, jauhkan aku dengan dosa kesalahanku seperti timur dan barat. Ini doa minta dijauhkan dari dosa. Sehingga seseorang kalaupun tidak melakukannya, tidak terjerumus padanya, minta dijauhkan. Ini doa anisyik qobla wukui, sebelum terjadinya. Kemudian seseorang tentulah bersalah, terjatuh pada dosa, sadar ataukah tidak, banyak ataukah sedikit. Maka berikutnya kalimat kedua, minta dibersihkan, minta disucikan. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqa tsaubul abyadu minad dana. Bersihkan aku dari dosa-dosa kesalahanku sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari noda. Dan telah kita sebutkan kenapa Rasulullah SAW menuntutkan doa diumpamakan dengan pakaian yang putih. Setelah kita sebutkan, saya menyatakan karena itu perumpamaan sebersih-bersihnya, pembersihan pada pakaian, yang mana pada pakaian yang berwarna gelap, hitam atau merah, bisa jadi sudah terlihat bersih, namun hakikatnya masih ada kotoran. Akan tetapi pada pakaian putih, ya, apabila terlihat bersih, betul-betul memang telah bersih. Sebab noda sedikit saja akan nampak pada pakaian yang putih. Begitu pula kita tambahkan, bahwasanya pakaian putih ini disunnahkan, disukai dalam syariat dan dalam hadis-hadis, baik pada orang yang masih hidup, wa alibu biha mautakum, dan pakaikanlah ya, mayat-mayat jenazah kalian dengan pakaian berwarna putih. Meskipun ini tidak wajib menurut pendapat yang rajih, akan tetapi itulah yang disukai dari jumhur ulama pakaian kain kafan berwarna putih. Selanjutnya wabah dan kalsiah setelah minta dan berdoa dibersihkan. Dan ini doa setelah terjadi. Ataupun doa jika orang melakukan kesalahan minta dibersihkan. Dan terus demikian seorang saudara suka tidak sehari-harinya dia bersalah. Wabah dan kalsiah setelah dibersihkan. Kajian umum ini bagian itu agar terkadang masih tersisa sebagian dari asar, masih tersisa sebagian dari dosa pada kalbu atau pada beberapa hal yang ada. Terkadang seseorang belum bertobat, belum tersisa bersih atau belum betul-betul hina. Masih ada beberapa sisa-sisa, apakah perangai yang buruk, apakah itu penyakit hati, ataukah itu beberapa kebiasaan buruk, dan beberapa hal yang seseorang yang bertobat terkadang masih ada beberapa kebiasaan buruk yang belum betul-betul dihilangkannya. Faqala, maka doa kalimat ketiga, Allahumma ighfirli, ya Allah cucilah aku. Minan khataya ya dalam Al-Qur'an dan dalam surah Bukhari, Allahumma ighfirli min khataya bis-salji atau bil ma'i was-salji wal barad dalam Al-Qur'an, bis-salji wal ma'i wal barad. Ya Allah cucilah aku, fayazulu bidzalikal athar, sehingga bisa hilang sisa-sisa dari noda tersebut, dari dosa tersebut. Law wa'a matalan ala saudika wasat, kata Syekh seandainya misalnya menimpa pada pakaian wasah satu kotoran, wahakat kamu bizufrika, dan engkau gosok dengan kukumu hatta tanqa, sehingga bersih. Ada bekas mungkin entah kotoran jejak mungkin atau ada kotoran sesuatu mungkin, apakah itu yang sifatnya najis ataukah yang tidak najis ataupun kotor? Ya. Sudah telah bahas dalam Al-Sahara, wajah dalam bagian lagi, kotoran. Ini itu hewan-hewan yang halal dimakan, itu tohir suci. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW merasakannya, ayyusallil mar'u fi maradhil ghanam, apakah seseorang boleh sholat di kandang kambing ya Rasulullah? Nah, iya. Dan sebelumnya Rasul ditanya apakah boleh sholat di kandang unta? Tidak. Rasul mengatakan tidak. Sebutkan mabarik ibadil itu kesukaan atau sifat syaitan. Dan sebagian beberapa hal yang dikecuali. Dan bolehnya seorang sholat di kandang kambing tentunya demikian dari hadis yang sahih. Kita menghubungi sesuatu bukan dengan perasaan, bukan dengan semata akal, namun dengan diri. Begitu pula Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang datang ke Madinah dan terkena penyakit demam. Rasulullah SAW memerintahkan mereka, yaitu orang ini, ayat rohu min albani ibil wa abwaliha, untuk mereka meminum susu-susu unta, air susu unta, dan juga air kencingnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya air kencing unta itu tidak najis. Sebab seandainya air kencing unta itu najis, Rasul tidak bakal memerintahkan untuk mereka berobat meminum yaitu air kencing unta. Jadi ini salah satu di antara tibbun nabawi, dan ini masyhur salah satu di antara cara pengobatan nabawi, yaitu mengobati atau minum air kencing unta. Dan di sana ada banyak lagi beberapa tentang hal ini menunjukkan sebagian ulama daripada sucinya yaitu kotoran daripada hewan-hewan yang halal dimakan. Maka bisa seorang membersihkan, bisa membersihkan dari sesuatu yang najis, dan bisa membersihkan sesuatu yang memang kotor saja namun sebenarnya tidak najis. Karena ada kotoran buruk yang ini kan, maka ini dia bersihkan, misalnya masjid ini tutup air, dia bersihkan, dia gosok bukan hatta tanpa sampai itu hilang, berarti hilang pokok daripada kotoran. Nah, purhat tazkiyah, kata Ibnu Taimiyah, kami katakan ini adalah tazkiyah, pembersihan. Ba'da dzalika ya'ti dzaurul ghusl. Setelah itu datanglah yaitu periode atau tahapan tersebut. Kemudian ini suci. Walidzalika idza kana bin najasa 'ala tsawb fa azilha awwalan. Oleh karena itu, apabila ada sebuah najis menimpa pakaian, maka hilangkanlah pakaiannya. Hilangkan dahulu. Hatta yanfa ats-tsawb minha, sehingga hilang dari najis tersebut. Apakah itu kotoran sesuatu ataukah beberapa yang lainnya, maka jika itu sesuatu yang jamadat atau berbentuk seperti itu, dihilangkan dahulu. Apabila ada kotoran, maka dihilangkan dahulu. Jangan kotoran bekas yang lain, hilangkan dulu. Kering atau dibuang. Tumma ba'da dzalika ighsilha, kemudian setelah itu cucilah. Cuci, diusap sampai bersih. Baik. Maka demikian di sini. Seorang pertama minta, ya Allah jauhkanlah antara aku dan dosa kesalahanku. Seperti itu jauhkan timur dan barat. Minta dijauhkan. Seperti mana kita sebutkan. Ya, sehingga seorang dijauhkan dari itu. Tidak dekat-dekat. Sebab seorang dekat-dekat, di mana dekat-dekat dengan pohon keabadian, tidak ada niatan untuk memakan buah terlarangnya. Namun dekat-dekat, kemudian terkena itu. Maka demikian pula telah kita sebutkan teman majlis. Mungkin seseorang tidak ada niatan berbuat jelek, namun karena teman-teman majlisnya, apakah di dunia nyata ataukah di dunia maya, dan terkadang lebih berbahaya, mengajaknya berbuat jelek, maka dia yang tadinya tidak ada niatan berbuat dosa, dia pun terpengaruh, terbujuk, dan dia pun ikut melakukan. Atau di semua lingkungan atau sebuah tempat yang penuh dengan dosa dan maksiat, maka berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan antara aku dengan dosa kesalahan itu. Kemudian kalau pun seorang terjadi dan terjatuh, maka bersihkanlah atau bersihkanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkannya yaitu pakaian putih dari noda. Kemudian yang ketiga, Allahumma ghfir, ya Allah sucilah aku. Bil ma'i wa salji wal barat. Bil salji wal ma'i wal barat. Dan makna di sini Al-ma itu air, wal-salj itu es atau salju, wal-barat itu embun. Al-barat itu embun. Fattakulu, bisa jadi anda katakan al-ma lakatka annahu yutahhir. Adapun air, tidak dilakukan bahwasanya ini mensucikan. Lakin al-ma'ruf annal ma'a al-haq أَبْلَمُ بِالْتَوْضِيْهِ وَأَجَدُ إِذَلَةً لِلْوَسَنِ. Akan tetapi, perkara yang ma'ruf dikenali dan diketahui adalah bahwasanya air yang panas itulah yang ablam, lebih mengena بِالْتَوْضِيْهِ dalam membersihkan. وَأَجَدْ dan lebih dahsyat, lebih kuat إِذَلَةً dalam menghilangkan noda لِلْوَسَنِ dalam menghilangkan noda atau kotoran. Kalau kita tidak membersihkan pakaian, apakah dari mikroba atau bakteri, misalnya kita dapat pakaian, atau misalnya pakaian apa kalau belum, atau pakaian koran atau pakaian apa, atau sesuatu yang kotor dan sudah lama tidak dipakai, maka seorang lebih bersih mana ketika dia membersihkan dengan air dingin, ataukah dengan air panas, air yang panas. Tentulah itu yang lebih bersih, membunuh bakteri-bakteri, bersihkan noda-noda dan mendapat. Li'anna al-ma'al haar yutahhir akthar min al-ma'il barid. Karena air yang panas ini biasanya lebih bisa membersihkan lebih daripada air yang dingin. Indama naghsilu ats-tsauba bis-sabun nuskhilu al-ma'a wa nughassil. Ketika kita mencuci pakaian dengan sabun, terjadi misalnya Muslimah, kita rebus airnya, kita panaskan airnya, dan kita cuci. Padina dapat lima ibadat salju wal barat. Akan tetapi kenapa di sini? Ini cucilah aku dengan air salju dan embun yang mana ini adalah dingin. Bisa jadi ada orang yang mengatakan demikian. Namun maka kami katakan kepada beliau, kalau ulama, para ulama menjawab, bi'annahu yas'alullaha an yutahhirahu minadz-dzunub. Karena di sini Seseorang meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkannya dari dosa-dosa. Bukan dari kotoran fisik, tapi kotoran maknawi. Ya, kita tahu bahwa noda, kotoran itu ada yang bentuknya fisik, betul-betul terlihat dan terindra. Dan ada yang sifat yang maknawi seperti kotoran, noda, maksiat dan sebagainya. Dan kita tahu dalam pembahasan kitab Taharah, ya, kenapa di sana didahulukan pembahasan fikih kitab Taharah? Para ulama menyebutkan beberapa alasan selain daripada at-tahar merupakan syarat di antara syarat-syarat salat. Sehingga sebelum membahas kita bersolat, membahas kita bersolat, bersuci dahulu. Di sisi yang lain, di sana ada jenis yang lain yang lebih penting, yaitu tahar maknawinya. Bersuci secara maknawi dan bersuci secara hissi. Bersuci secara hissi, indrawi seperti wudu, bersuci dan hadas kecil. Dan mandi besar, mandi junub, bersuci dari hadas besar. Air, junub, orang Islam masuk, masuk Islam, dan beberapa hal yang lainnya. Ada pun hadas kecil, berwudu, ya, karena buangan kecil, buangan besar, ingin beribadah, sholat, maka berwudu. Ini semua bentuk-bentuk bersuci secara hissi. Dan demikian pula syariat mementingkan dan mencariatkan tentang bersuci secara maknawi. Bersolat bertobat, bersolat beristighfar, membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan. Dan di sana Syekhul Islam ini yang menyebutkan takdirul dzunub, bersihkan dosa itu ada 10 bentuk disebutkan dalam salah satu kitab beliau. Di sana memang beberapa macam bentuk beristighfar, bertobat, beramal saleh, dan beberapa hal yang demikian pula musibah. Orang terkena musibah, terkena susah, terkena cobaan, itu termasuk pelebur dari ini. Ya, sebagaimana dalam hadis, ma yusibu min muslimin min ghammin wala hammin wala adan wala hazan wala hazan wala hadan wala syauka hatta syauka bisyakuha illa kafarallahu bi sayyi'atihi. Tidaklah ada seorang muslim yang tertimpa kesedihan, kegelisahan, gundah gulana, ataupun gangguan sampai pun duri yang menusuk di kakinya kecuali Allah akan jadikan musibah tersebut sebagai pelebur dosanya. Demikian pula hadis-hadis yang lain, ya, mayazalul mu'minu bibala, senantiasa seorang mu'min itu ditimpa ujian di ahlihi wa malihi wa walad, pada anaknya, pada hartanya, pada keluarganya ujian. Maka itu seseorang ujian-ujian tersebut akan dibersihkan dari dosa. Dan banyak lagi di sana dan taharah secara maknawi ini banyak untuk membersihkan dari sayyid kekufuran, membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari bid'ah, membersihkan diri dari maksiat-maksiat, membersihkan diri dari penyakit hati, iri, dengki, takabur, ujub, sombong, dan demikian pula berharap kepada selain Allah, raja, wal khawf, takut yang tidak pada tempatnya, pada selain Allah, tawakal, bersandar bukan kepada Allah, dan banyak lagi dari penyakit-penyakit qalbi. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara diturunkannya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nikmat anugerah bagi kita, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat anugerah besar, nikmat besar, karunia besar bagi kaum mukminin ketika Allah utus seorang rasul untuk mereka dari kalangan mereka. Apa sifatnya? Membacakan ayat-ayat Allah, yaitu alim ayat, wujudkan dan membersihkan mereka. Apa yang dimaksud membersihkan? Kata para ulama, membersihkan dengan mengajari guru, mandi junub, membersihkan diri dengan berwudu, dengan bersuci, bersihkan diri dari najis. Kalau terjadi, ya, kebersihan, bahkan sebelum bangun, bangun tidur, Rasul mengatakan jangan kalian celupkan tangan kalian ke ina, kebersihan sampai mencuci tangannya tiga kali. Demikian pula ketika mau makan, ya ini ketika bangun tidur, Dan begitu pula beberapa hal termasuk ketika bangun tidur disusulkan ke hidung dan beberapa luar biasa dan kebersihan. Di sisi yang lain, maka disebutkan para ulama Rasul membersihkan umat dari khurafat, bid'ah, dari kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada dasarnya. Maka ini bentuk-bentuk Rasul telah membersihkan umatnya. Maka kembali ke sini, seorang berdoa, ya Allah cucilah aku dengan air, salju, dengan embun. Maka para ulama menyatakan, kenapa tidak air yang panas? Jadi disebut, namun salju, embun, pagi hari mestinya dingin. Dikarenakan di dalam doa ini kita seorang minta kepada Allah agar Allah membersihkannya dari dosa, bukan mudah yang sifatnya isi, namun dosa. Ya pun ikhtirni min khatayaya, dia berdoa, ya Allah cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku, dari dosa-dosa. Walaisa min awsakhin fisiyya, dan bukan dari noda-noda fisik, dari noda-noda fisiyya, dari noda-noda yang tak indahnya. Bisa dilihat dan dengar, bisa dicium baunya, tidak. Namun ini noda-noda maksudnya, ini noda-noda dosa dan kesalahan. Wadzunubu wal khataya uqubatuha an-nar. Sementara dosa dan kesalahan itu hukuman neraka. Wan nar, dan kita tahu neraka itu panas. Kita tahu neraka itu apa? Panas. Wal munafiq, maka yang sesuai di sini ayyuzalaka bi dhikri, agar sesuatu itu dihilangkan dengan kebaikannya. Api yang panas tentunya obatnya dipadamkan, dimatikan dengan sesuatu yang dingin. Dengan air ditambah salju, ditambah embun, luar biasa. Maka ini dia berakhir. Walladhi yunasibu muqabalatin nar al-harah was-salju wal-barah. Yang sesuai untuk menghadapi api yang panas di sini adalah salju dan embun yang dingin. Panasab ayyakuna ma yujidu hadhihi al-khataya baridan. Maka yang sesuai, yang tepat untuk menghilangkan dosa di kesalahan ini adalah sesuatu yang dingin. Hatta yajula atarul azab bil kulliyah, sehingga hilanglah bekas sisa-sisa yaitu azab dengan sebenar-benarnya. Wa li hadza qala, makanya Nabi mengajarkan doa bil ma'i was-salji wal-barad. Hadhihi al-hikmah. Dan kita tahu pula kenapa disyariatkan di sana, yaitu ketika seorang menghadapi rasa marah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk satu ta'awudz dari siapa nanti. Kemudian ketika posisi dia berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau masih marahnya, posisi dia duduk, hendaklah dia berbaring. Orang yang berbaring mau ngapain? Paling ketuju. Tapi mau apa? Mau mentelung, mau maju, mau... dia berbaring. Duduk kalau masih dia berbaring. Dan bahkan lebih daripada itu, disesuaikan, dijarakan kalau dia betul-betul mendapat sedang panas dan marah, maka dia ambil air wudu kemudian panas. Akan betul-betul hilang kemarahan itu. Dan perlu diingat bahwasanya yang namanya marah itu termasuk embusan daripada siapa, dan siapa terbuat dari api. Dan demikian pula disebutkan kemarahan itu jatuh ibarat bara api yang dihembuskan siapa kepada bagi seorang. Dan untuk bersabar menahan marah itu panas sendiri. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan wasabru biya, dan sabar itu cahaya yang panas. Disebut dia dalam bahasa Arab itu lengkap. Jadi kambing umur siang dan beda-beda nama. Kurma basah, kurma kering, kurma atau beda-beda nama. Kemudian anggur yang mungkin basah, enak, ada yang sudah dikeringkan, namanya jabir. Kemudian juga berbagai macam, termasuk ya, taman dari jalur. Bahasa Jawa juga lumayan lengkap, namun di sisi lain bahasa Jawa melihat dari sisi jalur uang mudanya. Kalau dari bahasa Arab, dilihat dari sisi jalur laki dan perempuannya. Contohnya, paman dalam bahasa Arab, dari jalur ayah dan ibu dibedakan. Ini am dari jalur bapak, kalau dari jalur ibu disebut khal. Kalau ummu bibi dari jalur bapak, amma, kalau dari jalur ibu disebut khala. Dan ini kenapa dibedakan dari jalur bapak dan ibu? Karena satu, masalah nasab. Nasab itu dibedakan bukan tua mudanya, namun laki perempuan dari jalur bapak atau ibu. Sehingga jelas ini khala, oh, dari jalur bibinya dari jalur ibu, dari jalur bapak. Yang kedua, dari sisi wanita. Karena berbeda seseorang jalur warisan dari sisi ayah dengan dari sisi ibu. Dan beberapa hal di antara. Dan termasuk dalam perkara ini pula, saya disebutkan bahwasannya cahaya itu dibedakan dalam bahasa Arab. Cahaya yang panas disebut biya ataupun dou. Sementara cahaya yang dingin dalam bahasa Arab disebut nur. Kita peringatkan. Selagi nama ada yang ada laki, ada yang perempuan, biasanya nurkan, ada nurul bin, laki-laki, ada nurul somar, ada nurul ain, ada nurul jannah, ada nurul akhirnya nur, itu cahaya. Disambung alif lam, acap, al-somar, jadi nurul somar. Nur adzim, disambung jadi nurul bin. Nur ini cahaya yang dingin sifatnya. Oleh karenanya bulan itu disebut nurul somar. Cahaya bulan. Karena sifatnya dingin. Akan tetapi dalam matahari itu disebut dou atau biya. Disebut biya ikan cahaya matahari. Dan Rasul mengatakan sabar. Ketika Rasul menyebutkan beberapa hal. Al-Quran, Hujjah, Laka al-Alif. Rasul menyebutkan sebelumnya. Salat itu demikian. Sadaqah itu burhan, bukti. Dan as-sabru biya. Rasul mengatakan sabar itu cahaya matahari. Kenapa Rasulullah memperumpamakan demikian? Sebutkan para ulama, cahaya itu akan bermanfaat bagi pemilik. Kita dalam perkara gelap, dalam ruang gelap ataupun gua. Ketika kita tidak memiliki cahaya, pelita, maka kita mungkin tidak mengambil kayu bakar seluruh bulan. Kita melangkah mungkin terjerumus ke lubang. Mungkin kita jahit kita kering, kita tertabrak. Apa salafit atau apa yang dia tanya? Salafit atau apa? Kenapa? Salafit. Salafit yang dia tanya. Yang dia tanya salafit kan? Salafit yang doa ni. Mit ni pun tidak. Salafit. Bisa tertabrak. Apapun perkara-perkara yang membahayakan ketika tidak. Maka ketika seorang mendapatkan cahaya, dia bisa melihat terang. Ya. Akan disebutkan dari para ulama, bahwasanya cahaya itu ada caranya seseorang bermanfaat, namun ketika dia pegang, dia panas. Dan banyak para ulama menyebutkan perumpamaan yang subhanallah, seperti disebutkan seorang yang menyampaikan ilmu, namun tidak mau mengamalkannya. Itu ibarat dia menerangi orang lain membawa api namun dengan tangannya tidak tangannya terbakar. Dia tidak mengambil manfaat termadaratkan namun orang terperangi dengan itu. Dan banyak misalnya perumpamaan tentang bab ini adalah dalam al-Adhan dan disebutkan cahaya panas ini ya, bermanfaat bagi seseorang. Dan sebagian yang lain misalnya misalnya sampai memperumpamakan erat kaitannya cahaya untuk melihat dengan penglihatan kita sendiri. Beliau umpamakan cahaya ini adalah ilmu. Dan penglihatan kita ini ibarat akal kita. Maka seseorang ada sekian banyak dalil, namun dia tidak gunakan pemahaman untuk memahami kalam ulama, untuk memahami tafsir Al-Qur'an, untuk demikian dan demikian. Maka tidak bisa dia memahami dengan baik-baik. Di sisi yang lain, dia menggunakan akalnya saja, tapi lepas dari ilmu syariah, seberapapun pintarnya, berapa banyak profesor orang jenius, terkesan dari jalan-jalan sebuah disebutkan dari Islam syariah, ibarat seseorang yang bisa melihat jelas ajam pandangannya, namun tidak ada pantulan sinar sama sekali dalam kamarnya. Kamarnya tertutup rapat, maka sekalipun dia melihat dan bisa melihat, Sebab gulita dia tidak bisa melihat barang-barang yang ada. Itu ibarat orang yang berakal, jadi cerdas namun tidak tersentuh dengan ilmu nubuwwah. Demikian, itu turun dari Allah SWT. Peradaban manusia. Sebelum Nabi Muhammad, tidak ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Disebutkan, karena turun dari Allah ilmu, para Nabi menyampaikan manusia menjadi beradab. Dan terus para Nabi dan ulama, sampai para ulama mengatakan, laulal ulama, lakun nami selal bahani. Kalaulah bukan karena ulama, kita juga seperti riwayat. Ya. Saling berpengalaman, saling apa, tidak mau ngalah, saling kiri benci, saling menjibai, adu domba, dan menipu, bohong, dan berbagai macam. Saya kembali ke masalah ini, demikian pula sebaliknya. Seseorang yang seberapapun sinarnya terang dalam kamar, akan tetapi dia buta ataupun rabu, tidak bisa melihat matanya, maka tidak bisa jelas dia melihat barang-barangnya. Meskipun siang hari sinar matanya sangat jelas. Itu ibarat sekian banyak dalil dibacakan di depan, namun dia menutup diri, ya. Dan seperti Allah sebutkan, fa'innahum la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Sesungguhnya dia tidaklah buta matamu, namun buta hati yang ada dalam hati. Atau buta, yaitu ta'mal qulubul lati bisudur, yang ada dalam hati. Maka, kembali ke permasalahan ini, seseorang ketika menahan marah, itu pula diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti cahaya panas. Seorang ketika menahan marah, maka dia merasakan panas. Namun kalau dia tahan, ini bermanfaat bagi dirinya. Akan bermanfaat bagi dirinya, namun dia rasakan panas. Ya. Tidak, itu cahaya yang dingin seperti cahaya rembulan, namun panas. Dan alhamdulillah disebutkan oleh para ulama, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang beriman, wal kawwinil ghaidha wal hazina linnas, dan orang-orang yang suka menahan marah dan memaafkan orang. Para ulama mengatakan alhamdulillah, Allah tidak mengatakan dalam ayatnya wal hazinil ghaidh, dan orang-orang yang tidak pernah marah. Karena itu sulit dan kita tidak bakal bisa. Orang-orang yang tidak pernah marah, tidak bisa marah, tapi menahan marahnya. Sehingga tidak dilampiaskan dengan mencaci maki orang dengan lisannya, tidak dilampiaskan dengan memukul orang, dengan membanting orang, ya. Dan perlu diingat, mencaci maki jangan disamakan dengan orang lisannya. Waktu pun mengingatkan, waktu pernah mengingatkan orang, apa engkau tidak membuat fitnah yang muat, mengingatkan dan berbeda mengingatkan. Ketika dilanggar syariat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ketika mencaci mengatakan saya misalnya bilang ya goblok misalnya, atau bilang mencaci maki bahkan menyamakan dengan hewan itu berbeda, atau dengan yang lain tidak sama. Rasul mengatakan tiba boleh muslim khusus mencaci maki seorang itu telah masuknya waktu itu goblok, maka dia menahan marah tidak melampiaskan dengan lisan atau memecah sesuatu, membanting sesuatu, melempar sesuatu dengan tangan, maka dia tahan. Dan orang dalam menerima musibah ada empat tingkatan. Yang pertama adalah atas takut, murka dan marah, tidak terima dengan takdir Allah SWT. Maka itu yang haram bagaimana. Tingkat di atasnya sabar, bersabar. Meskipun dalam dada masih marah terima. Bisa ya, dalam dada tidak terima. Masih susah, hilang. Dan ini yang wajib. Namun tidak dia lampiaskan, maka ini yang wajib. Kemudian yang ketiga yang di atasnya itu yang hukumnya sunnah, yaitu adalah ridho. Dia ridho, rela, bukan hanya lahiriah, namun juga dalam batin memaafkan. Itulah ridho, rela. Maka ini hukumnya sunnah, tidak wajib, namun hukumnya sunnah. Dan di sana ada seorang sahabat yang Rasulullah SAW pernah mengatakan di hadapan para sahabat, saya kunjung min hadal tadi, akan keluar dari jam ini rajulun min ahli jannah, seorang lelaki dari penghuni surga. Rasul berkata lagi, saya kunjung min hadal tadi, akan keluar dari jam ini seorang lelaki dari ahli jannah, akan keluar dari jam ini seorang lelaki dari ahli jannah. Ditunggu para sahabat keluar dari jam, ya, pemukiman rumah-rumah mereka terang-terang. Membawa sandal dengan tangan kiri, berjalan, ya, dan meneteskan air wudhu, ya, berjalan dengan tenang dengan diam. Ada seorang sahabat yang penasaran, saya kurang ingat ini, Ibnu Umar atau siapa, saya penasaran ingin mengikuti seperti apa di orang ini. Kok Rasul mengatakan penghuni itu diikuti sampai ke rumahnya, nginep, saya minta izin ingin nginep di rumahnya, silakan. Dilihat hari pertama, hari kedua, sholatnya biasa, yang lainnya pulang biasa. Saya enggak salah dalam hal ibadah, tapi akhirnya jujur dia mengatakan terus terang, saya ingin meminta izin untuk pamit. Sebenarnya tidak ada alasan lain saya menginap di rumah Anda kecuali saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji dan mengatakan Anda menjadi saya. Maka amalan apa yang Anda lakukan? Ma'ana illa kama ra'ait, tidak aku kecuali seperti yang kau lihat. Tidak ada amalan lebih. Kata dia, ghaira anni la ahsudu ahadan ala na'imin an'amahullahu qabl. Kecuali aku tidak pernah hasad, aku tidak pernah dengki kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak positif air. Yang ini kok dapat ini? Enggak pernah ada gil dalam hati. Kemudian sahabatnya dia mengatakan, ini yang kami tidak bisa. Maka ini fadilah terutama dari apa masalah qalbu. Dari banyak tentang perkara ini, saya cuma dalam perkara tadi, kemudian pula disebutkan ini ridho, dan yang paling tinggi adalah syukur. Seseorang terkena musibah, namun dia justru bersyukur. Syekh Utsman pernah diludahi musuhnya. Kemudian Syekh Utsman mengatakan, alhamdulillah. Namun ini ada perincian di sana. Boleh seseorang membalas tanpa berlebihan dan melampaui batas, jika memang dipandang ada masalah. Kalau orang tadi dengan dibalas justru semakin jauh dari syariat, semakin menjauh dari agama, jangan dibalas. Doakan yang baik dan sesuai. Rasul mengatakan Allah maksud itu mifainam layak lagi. Ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Baik. Namun kalau orang tadi sering berbuat zalim kepada orang lain, maka dihukum supaya jera, supaya yaitu kamu dan ini ada beberapa perkara tentang masalah hukum had. Dan terakhir disebutkan di sini, maka sabar bersabar itu seperti dia cahaya yang panas. Bermanfaat bagi pemiliknya, namun ditahan dan dirasakan panas. Dan disebutkan di sini, dan orang yang dipuji oleh Allah SWT menahan marah itu iman. Bisa jadi masih ada kemarahan dalam dadanya, namun dia tahan dan tidak dia lampiaskan. Kemudian disebutkan, وَصَارَ هَذَا الْكِسَّةِ يَامِيًا لِلْعَبْدِ عَنِ الدَّسْلِ قَبْلَ وُقُوِهِ وَلِتَسْقِيَةِ مِنُ بَعْدَ وُقُوِهِ وَلِإِجَالَةِ أَذَرٍ فِي الْكُلِّيَةِ dibusuhi bilma iwasan jiwal barat. Maka jadilah doa istiftah ini Allah SWT baik-baik sampai akhir adalah mencakup seluruh ya hamba-hamba dari pembersihan dari dosa, dijauhkan dari dosa sebelum terjadinya, walitaskiyah dan disucikan, dibersihkan ketika terjerumus padanya, ba'da wuqu'i walizalati atharih dan dihilangkan total dari sisa-sisa dosanya bil kulliyah. Dengan kalimat pertama, Allah baik baik wa baik apa saya sama ba'asa dari masjid wa barik, jauhkan seperti timur dan barat dunia. Jauhkan dari lingkungan jelek, jauhkan dari tempat-tempat maksiat, jauhkan aku dari lingkungan yang mendorong untuk jauhkan sejauh-jauh. Dan yang kedua, kalau terjerumus, bersihkan aku. Dari desa dan sekarang, seperti pakaian ini dibersihkan. Kalau aku tersisa, Allah maksir ini, ya Allah sucilah aku. Dengan bilma wa salji wal barat, sehingga kita bersih-bersihnya. Selesai dari beberapa faedah dari sisi kandungan baru doa istiftah, satu doa Allahumma ba'itha ini. Dan ada doa-doa istiftah yang lain, insyaAllah kita bahas di pekan yang akan datang, doa-doa istiftah yang lain, dan belum lagi doa-doa yang lain, insyaAllah ini kesempurnaan agama kita, zikir-zikirnya luar biasa, dan ini yang kita sebutkan pada malam ini, juga menjelaskan, dan mungkin kita menjelaskan sekian untuk malam ini, dan berhubung masih ada semua orang sebelum bagian yang banyak guru kami yang berkarya, ya. Saya belajar di sekolah dulu juga dari beliau, maka saya mohon pamit mungkin ada yang dimamai dan masih di dalam yang mohon kita ketika sekian warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.